Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah, yaitu mengenai nah pembahasan atau penyempurna daripada matan Jurumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah penyebutan mengenai tanda-tanda i'rab secara terperinci. Barulah sekarang akan memasuki tanda-tanda i'rab secara global, gitu ya. Nah, paslon dengan paslon. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan bacaan kita, yaitu Mutamimah Al-Ajrumiyah yang diberikan catatan kaki oleh Syekh Malik Al-Mahdhari wafaqahullah, halaman 50. Disebutkan situ di dalam kurung Mujmalul Mu'rabati Sabiqah. Jadi isim-isim atau fi'il-fi'il yang mu'rab yang telah kita lewati akan disebutkan secara global, karena sebelumnya penyebutan secara terperinci. Kata beliau, atau disebutkan oleh al-mu'allif, yaitu al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini, faslun jami'u ma taqaddama minan mu'rabati qisman. Seluruh yang telah kita lewati daripada mu'rabat, yaitu isim-isim atau fi'il-fi'il yang mu'rab, itu ada dua jenis atau dua macam. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Pembagian yang pertama yaitu pembagian yang di'rab dengan harakat. Pembagian yang kedua adalah pembagian yang di'rab dengan huruf. Naam, jadi ada dua jenis. Ada yang di'rab dengan harakat, ada yang di'rab dengan huruf. Naam, kalau dengan harakat ya seperti dhamma, fathah, kasrah. Dengan huruf ya seperti alif, nun, waw, kan itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat al-mu'rabatu bil harakati. Al-mu'rabatu bil harakati. Naam, sekarang yang di'rab dengan harakat kita lihat, fal ladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Dan yang di'rab atau yang di'rab dengan harakat itu ada empat macam. Jadi empat macam ini di'rab dengan harakat, bukan dengan huruf tapi dengan harakat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya terkadang rafa' dengan dhammah, nah barakallahu fikum, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasrahan itu. Nah, dengan harakat intinya barakallahu fikum. Itu ada empat jenis atau empat macam. Al-ismul mufrad, sudah kita lewati pengertian daripada ismul mufrad. Nah, ismul mufrad dalam babul i'rab, ma laysa muthannan wala majmu'an wala munhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Yang bukan musanna, yaitu sebuah isim atau sesuatu yang bukan musanna, bukan pula jamak, bukan pula termasuk asma' sittah. Naam. Dan bukan yang serupa dengan jamak ataupun serupa dengan musanna. Itu isim mufrad, pengertian isim mufrad dalam babul i'rab. Kemudian berikutnya jamak taksir, jamak taksir. Jamak taksir sudah kita lewati juga pengertiannya. Yaitu madalla 'ala aktsara minas-naini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, yaitu sebuah isim yang menunjukkan lebih daripada dua, mudzakkar maupun muannas, kemudian bersamaan mengalami perubahan pada bentuk mufradnya, itu namanya jamak taksir. Jadi jamak taksir itu berubah dari bentuk mufradnya. Kitabun, kutubun, ya enggak? Qalamun, aqlamun. Nah, seperti itu namanya adalah jamak taksir. Kemudian berikutnya wa jam'ul muannas salimu. Jamul muannas salim juga sama di'rab dengan harakat. Naam. Kalau isim mufrad tadi, yurfa bil dhammah wa yunsab bil fathah wa yujar bil kasrah. Ya enggak? Jamak taksir juga sama. Yurfa bil dhammah, yunsab bil fathah wa yujar bil kasrah. Dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Mafhum salah ya? Naam. Kemudian jamul muannas salim ini agak beda sedikit. Nah, rafa'nya dengan apa? Yurfa' bi dhammah wa yunsab bil kasrah wa yujar bil kasrahan itu. Karena jamak muannats salim pengertiannya sudah kita lewati barakallahu fikum, terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi barakallahu fikum, yaitu wa ma bi alifin wa ta'in qad jumia yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. sudah terlewati dengan alif dan ta, maka dijama'lah jama' mu'annas salim ini. Namun alif dan ta'nya apa? Mazidatain, majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu sebuah isim yang dijama' dengan alif dan ta' tambahan. Syaratnya alif dan ta' kedua-duanya tambahan, bukan asli ya, harus tambahan. Contohnya muslimatun, jamaknya muslimatun. Mukminatun, jamaknya mukminatun. Paham ya? Shaimatun, jamaknya shaimatun. Alif dan ta'nya intinya tambahan. Baik diambil dari mufrad yang mudzakkar tidak masalah, ataupun diambil dari mufrad yang mu'anas tidak masalah. Karena penamaan jamak mu'anas salim itu penamaan secara aghlabiyah, penamaan secara mayoritas. Kebanyakannya jamak mu'anas salim diambil dari mufrad yang mu'anas. Itu kebanyakan saja. Tapi tidak semuanya. Bahkan terkadang jamak mu'anas salim itu bisa diambil dari mufrad yang mudzakkar. Contohnya sakanun, sakanatun. Hammamun, hammamatun. Sekarang hammamun mudzakkar atau mu'anas? Mudzakkar. Sakanun mudzakkar, mufrad padahal bisa dijamak dengan jamak mu'anas salim, yaitu sakanatun, hammamatun. Oleh karena itu barakallahu fikum, jamak mu'anas salim itu tidak diharuskan diambil dari mufrad yang mu'annas, bahkan terkadang bisa diambil dari mufrad yang mudzakkar. Paham ya? Cuman hanya saja penamaan jam'ul mu'anas salim, jamak mu'anas yang selamat, itu penamaan secara apa? Aghlabiyah, kebanyakan saja. Kebanyakannya memang seperti itu kan? Kebanyakannya diambil dari mufrad yang mu'annas, kebanyakannya, tapi tidak mengharuskan semuanya. Mafhum soalnya ya? Berbeda jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim memang diambil dari mudzakkar. Enggak bisa mu'annas. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai', yang di i'rab dengan harakat adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Sesuatu di sini ada berapa? Alhamdulillah. Ada lima apa saja? Ada tasniyah, wal jamaah, ya mu'an mukhatabah, nun taukid, nun niswah. Lima itu ya. Syai' sesuatu di sini ada lima. Jadi fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan lima perkara ini, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif tasniyah, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan wawul jama'ah, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nam ya al-mu'anas al-mukhatabah, maka itu nanti dirafa' dengan dhammah, paham ya? Dinasab dengan fathah, nam dijazm dengan sukun. Kan enggak ada jar fi'il itu ya. Nah, kalau bersambung dengan nun taukid atau nun niswah, bukan mu'rab lagi tapi mabni. Ya kan? Kalau bersambung dengan nun taukid, mabni ala al-fathi, adhabanna, ajlisanna. Kalau bersambung dengan nun niswah, mabni ala al-sukun. Wal walidatu yurdi'na, yadhabna, yajlisna. Mafhum insyaAllah ya? Na'am barakallahu fikum. Inilah empat tempat yang di i'rab dengan harakat. Kita lihat berikutnya, wa kulluha turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tuzzam bis sukun. Dan seluruhnya dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dijazm dengan sukun. Ini hukum global ya. Jadi seakan-akan semuanya diglobalkan hukum asalnya, semuanya dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dijazm dengan sukun. Ini kan seakan-akan semuanya, padahal aslinya semuanya enggak? Tidak. Nanti ada yang dikeluarkan dari keseluruhan itu. Jadi beliau sebutkan secara global dulu, semuanya gitu ya. Secara global, baru setelah itu dikecualikan. Mana pengecualiannya? Pengecualiannya berikutnya. Wa kharaja an dhalika salatu asya. Dan keluar dari hukum asal tersebut, keluar dari na'am barakallahu fikum keseluruhan tersebut, tiga perkara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tiga perkara ini tidak memiliki hukum yang sama persis dengan keseluruhan yang sebelumnya tersebut. Kan penyebutan sebelumnya apa? Semuanya dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dijazm dengan apa? Sukun. Padahal semuanya bukan? Bukan. Nah, keluar dari keseluruhan itu ada beberapa perkara yang justru keluar dari asal. Kita lihat yang keluar dari asal. Ada tiga jenis atau tiga macam. Al-ismu ladzi la yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Ini keluar dari asal ketika apa? Jer. Seharusnya yang namanya jer atau khafad dijer dengan apa tandanya? Kasrah. Tapi ismul ladzi la yang sharif dijer atau dikhafad dengan apa? Fathah. Keluar dari asal berarti. Maksudnya ya, na'am dhahabtu ila masajida. Enggak boleh antum ngomong dhahabtu ila masajidin. Enggak boleh. Dhahabtu ila masajida. Marartu bi Ahmada. Enggak boleh bi Ahmadin. Amin ya, karena ismul ladzi la yang sharif walaupun kemasukan huruf jer, dia tetap majrur, cuma tanda jarnya dengan apa? Fathah. Mahfuz salah ya? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, mufradan kana au jamat taksir. Baik isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah tersebut, mau isim mufrad atau jamat taksir sama saja. Paham ya? Sama saja apa? Fa innahu yukhfadu bil fathati. Maka sesungguhnya dia akan apa? Akan dijar dengan fathah. Jadi semua ismul ladzi la yang sharif, semua isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah, semuanya dijar dengan apa tadi? Fathah. Tapi itu bisa dihilangkan atau bisa naam batal hukumnya itu. Manakala berikutnya, malam yudhaf selama tidak mudhaf. Jadi ismul ladzi la yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin atau kasrah itu, kalau tidak mudhaf, hukum asalnya tetap dijar dengan apa? Fathah. Tapi kalau mudhaf, batal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau mudhaf langsung jarnya dan kasroh. Contohnya barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Nah, misalkan na'am. Dahatu. Barakallahu fikum dahatu ila masajid. Ila masajid di al-qaryah. Ini sekarang masajid ini mudhaf. Posisinya mudhaf pada qaryah. Aku pergi ke masjid-masjid kampung. Aku pergi ke masjid-masjid kampung. Berarti kan mudhaf mudhaf ilaih. Nah, ini enggak boleh aku baca masjid ya. Karena mudhaf. Kalau mudhaf batal amalannya, sehingga tetap kembali hukum asal dijar dengan kasrah. Karena mudhaf alasannya. Ingat-ingat ya, bukan karena mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih tetap posisi hukum awal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya kalau mudhaf ilaih ini mudhaf ini. Mudhaf batal. Mudhaf ilaih. Dhahabtu ila salah satu masajidah. Salah satu mudhaf. Masajidah mudhaf ilaih. Lah terus kok beda dengan ini? Naam, karena yang pertama ini masajid ini mudhaf. Jadi kalau mudhaf ismul ladzi la yang sharif batal. Kembali ke hukum asal dijar dengan kasrah. Tapi kalau mudhaf ilaih enggak pengaruh. Paham ya? Tidak pengaruh, tetap dia jarnya dengan apa? Jarnya dengan fathah. Ini mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih pasti apa? Majrur. Dan majrur tanda asalnya dengan kasrah. Tapi kenapa kok ini majrur tanda jarnya dengan fathah? Karena dia termasuk ismul ladzi la yang sharif. Termasuk isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Nah, pembatal yang kedua, au tadkhul alaihi al. Ingat-ingat ya, dua pembatal ini ya. Jadi ismul ladzi la yang sharif barakallahu fikum, isim yang tidak menerima tanwin atau isim yang tidak menerima kasrah, itu kalau jar itu dengan fathah jarnya. Kecuali dua perkara ini. Kecuali dua perkara. Maksudnya bagaimana? Kalau ada dua perkara ini batal langsung. Kembali ke hukum asal jarnya dengan apa? Dan apa? Kasrah. Kita lihat. Yang kedua adalah apabila kemasukan padanya al. Jadi mafhumnya barakallahu fikum, isim-isim ini nanti kalau kemasukan al langsung kembali ke hukum asal, dijar dengan kasrah. Contohnya, dhahabtu ila al-masajidi. Nah, dhahabtu ila al-masajidi. Nah, gak mungkin antum baca ilal masajidah, gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena kemasukan al. Mafhum? Jadi dua pembatalan dihafal ya, dua pembatal ya. Jadi semua ismul ladzi la yang sharif, semua isim-isim yang tidak bisa ditanwin atau tidak pula menerima kasrah, itu akan batal manakala ada dua perkara ini. Yaitu manakala dia mudhaf atau kemasukan apa? Al. Al itu ungkapannya ya. Al. Nah, karena alif lam boleh juga, cuman sudah dikritik. Disebutkan bahwasanya lebih ringkas ucapkan al. Apa maksudnya ya? Jadi kalau kemasukan al atau dia mudhaf, batal sudah. Langsung dijar dengan apa? Al batal kasrah. Padahal hukum asalnya ismu ladillah yang sharif jarnya dengan apa? Fathah. Mafhum soalnya ya. Berikutnya. Wa jam'ul mu'annats salim ini juga yang keluar dari hukum asal. Karena hukum asal itu barakallahu fikum rafa' dengan dhammah, kemudian dinasab dengan fathah, kemudian dijar dengan kasrah, jazmnya dengan sukun. Nah, sekarang tempat yang kedua atau nam yang kedua yang dia itu keluar dari asal. Wa jam'ul mu'annats salim wa ma humila 'alaihi ay wa ma ulhiqa bih. Yang kedua adalah jamak mu'annats salim dan yang diikutkan dengannya. Namanya mulhaq bidama' mu'annats salim. Jadi sudah kita lewati semua makna mulhaq ya, seluruh yang bentuknya persis seperti jamak mu'annats salim tapi tidak terpenuhi syaratnya, itu namanya mulhaq. Bentuknya persis. Ada seorang wanita tanya, "Mas Muki, ya ukhti, siapa namamu wahai saudaraku?" Nah, jawabnya ismi muslimatun. Jadi satu orang tapi menamakan dengan nama yang jamak, bentuk jamak. Tetap dikatakan apa? Mulhaq bidama' mu'annats salim. Walaupun satu orang. Mafhum? Nah, kita lihat sekarang. Fa innahu yunsabu bil kasrah, karena jamak mu'annats salim dinasab dengan kasrah. Keluar dari asal enggak? Keluar dari asal enggak? Naam, karena pada asalnya yang namanya nasab itu dengan fathah. Nah, di sini nasab dengan kasrah, berarti keluar dari asal. Mafhum salah ya? Naam. Ra'aitu apa? Ra'aitul muslimati. Enggak boleh muslimata. Paham belum? Nah, karena keluar dari asal. Cuman sudah kita lewati ya cara mengirapnya nanti. Misalkan ra'aitul muslimati, al muslimati maf'ulun bih, mansubun bil fi'li wa alamatu tasmihi apa? Kasratun zahiratun niabatan anil fathah. Ada 8 niabatannya. Niabatan itu artinya pengganti. Niabatan anil fathah, pengganti daripada fathah. Naam. Berikutnya yang ketiga, wal fi'lul mudhari' al mu'tal akhir. Ini juga keluar dari asal nanti. Fi'il mudhari' mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang akhirnya ada huruf ilah. Nah, huruf ilah itu ada 4 atau 5? Ada 3 saja ya. Huruf ilah itu hanya ada 3 saja. Apa saja itu? Alif, waw, dan ya. Paham ya? Huruf ilah cuma 3 itu, alif, waw, dan ya. Nah, kalau antum jumpai kok ada fi'il mudhari' akhirnya waw, atau fi'il mudhari' akhirnya ya, atau fi'il mudhari' akhirnya alif, maka itu nanti akan keluar dari hukum asal ketika apa? Jazm. Ketika apa? Jazm. Karena hukum asal jazm, majzum, itu tandanya dengan sukun. Tapi kalau ada 3 perkara ini, di akhir fi'il langsung nanti, wa'alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah. Nah, tanda jazmnya adalah membuang huruf illah. Kita lihat di sini. Fa innahu yujzamu bihadfi akhirih wa taqaddamat amsalatu dzalik. Mafhum? Nah, sebenarnya kalau kita telusuri masih ada kurang satu di sini. Ya enggak? Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang keluar dari asal itu enggak hanya ini saja. Nah, setelah fi'il mudhari' mutlaq akhir masih ada satu lagi yang keluar dari asal. Yaitu apa? Al-amsalatul khamsah. Benar enggak? Al-amsalatul khamsah, contoh-contoh yang 5 itu, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, itu keluar dari asal enggak ketika jazm? Keluar dari asal hadfun nun. Sehingga kalau seandainya mu'alif menyebutkan dan menambahkan di sini yang keempatnya, bagus. Paham belum? Nah, seakan-akan di sini kan cuma ada 3 saja. Padahal apa? Padahal al-amsalatul khamsah atau yang dikenal dengan apa? Al-af'alul khamsah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamir tasniyatin au dhamir jam'in au dhamir mu'annatsin mukhatabah, itu ya, setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jama'ah atau alif isnain atau ya mu'annatsin mukhatabah itu dikenal dengan al-amsalatul khamsah, contoh-contoh yang 5, yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, diurutkan ya ta ta alif wawu ya. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Mafhum? Nah, itu nanti jazmnya bukan dengan sukun tapi dengan membuang huruf nun. Contohnya fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Itu kan ada nunnya dibuang. Mafhum salah ya? Mafhum salah? Khazullah. Na'am barakallahu fiik. Jadi hukum globalnya yang beliau sebutkan semuanya dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, dijazm dengan sukun, itu hukum global saja. Ternyata ada yang keluar dari hukum global tersebut, keluar dari hukum keseluruhan tersebut, dikecualikan. Yang dikecualikan sama mu'alif ada 3, padahal kalau kita tambahkan lagi ada berapa dari total? Ada 4. Paham ya? Selain fi'il mudhari' mutal akhir ada lagi, itu fi'il mudhari' yang bersambung dengan nam alif isnain atau waw jamaah atau ya mu'anasan khotobah. Itu nanti tanda jazmnya dengan hadfu an-nun, membuang huruf nun. Mafhum? Paham soalnya ya? Naam. Berikutnya barakallahu fikum, al-mu'rabatu bil huruf. Sekarang yang di'irab dengan huruf. Sudah kita selesaikan yang di'irab dengan apa? Harakat. Sekarang yang dengan huruf. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. Dan yang di'irab dengan huruf itu ada 4 macam atau 4 jenis. Al-musanna, isim musanna. Isim musanna sudah kita lewati, madalla ala isnaini aw isnataini ma'a ziyadatin fi akhirihi al-alif wa nun fi halatir rafa' aw al-ya' wa nun fi halatin fi halatayn nasbi wal jarri. Yaitu sebuah isim yang menunjukkan 2, mudzakkar atau mu'annas, tapi di akhirnya ada tambahan. Tambahannya apa? Alif dan nun ketika rafa' atau ya' dan nun ketika nasab dan jar. Paham ya? Ja'a al-muslimani, ra'aitu al-muslimaini, marartu bil muslimaini. Mafhum? Naam. Nah, pada isim musanna itu nanti apa? Akan di'irab dengan huruf-huruf. Mana hurufnya itu? Buktinya dirafa' dengan alif, dinasab dan dijar dengan ya. Alif, ya itu huruf bukan? Naam. Ewa. Wa ma humila 'alaih, dan yang diikutkan seperti musanna. Namanya apa? Mulhaq bil musanna. Ingat-ingat ya. Wa ma humila 'alaih itu aslinya dan apa-apa yang dibawa kepadanya, maksudnya wa ma ulhiqa bih itu maknanya. Dan apa-apa yang diikutkan dengannya, dengan musanna. Datang bentuknya persis seperti musanna tapi tidak terpenuhi syaratnya, itu namanya mulhaq namanya. Contohnya abawani. Ja'a abawani, telah datang 2 bapak. Itu yang diinginkan biasanya abawani itu bukan 2 bapak, ini bapak dan ibu. Berarti abawani mulhaq namanya. Paham ya? Karena kalau musanna itu harus 2 sama. Ja'a az-zaidani, telah datang 2 zaid. Zaidun wa zaidun, ya enggak? Kalau ja'a abawani itu yang diinginkan bukan ja'a abun wa abun, tapi ja'a abun wa ummun. Paham belum ini? Seperti kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nam akala aswadain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakan apa? Aswadain. Aswadain apa? 2 hitam-hitam itu artinya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakan aswadain. Memakan 2 hitam-hitam itu artinya gitu. Itu kalau terjemahkan letter-letter perkataan naam, tapi maknanya bukan aswadain 2 hitam-hitam, tapi apa maknanya? Mananya? Apa? Kurma dan air. Paham ya? Kurma dan air. Karena yang diikutkan kurmanya itu. Warnanya agak kehitamannya. Nah, maksudnya itu. Aswadain itu bukan maksudnya dahulu Rasulullah makan 2 hitam-hitam. Kurang bingung 2 hitam-hitam apa. Paham ya? Aswadain katanya 2 hitam. 2 hitam apa maksudnya? Disebutkan dalam penjelasannya adalah al-ma' wa tamr. Paham ya? Kurma dan air. Jadi maksudnya itu bentuknya kan sama kan? Aswadain, muslimain, sama enggak? Aswadain, muslimain. Bentuknya sama persis tapi tidak terpenuhi syaratnya. Kalau muslimain ada mufradnya, muslimun wa muslimun. Kalau aswadain itu maknanya bukan aswadun aswadu aswadu bukan. Tapi aswadain itu adalah kurma dan air. Apa maksudnya ya? Itu perlu diperhatikan itu. Nah, sebagaimana datang dalam hadis yang sudah sering kita dengar, na'am fa abawahu yuhawidanih au yunassiranih au yumajisanih. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Cuman fa abawahu, kemudian kedua orang tuanya, abawahu, bukan kedua bapaknya, kedua orang tuanya berarti abun dan ummun. Nah, kedua orang tuanya itulah yang akan mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Syahidnya fa abawahu. Fa abawahu ini bukan maknanya kemudian kedua bapaknya bukan, tapi kedua orang tuanya. Paham salah ya? Naam. Seperti julukan gelar Abu Bakar dan Umar, itu digelar dengan Umaron. Umaron maksudnya bukan Umar dan Umar, Umar dan Abu Bakrin. Paham ya? Komaron itu bukan Komarun wa Komaron, tapi Komar wa Syamsun. Maaf misalnya ya? Naam barakallahu fiik. Berikutnya wa jam'ul mudzakkar salim wa ma humila alaih, dan jamak mudzakkar salim serta mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Ini juga di'rab dengan apa? Huruf. Sudah kita lewati ya. Madalla ala aktsara min tsnaini ma'a ziyadatin fi akhirih al-waw wa nun fi halat ar-rafa' aw al-ya' wa nun fi halatay an-nasb wal jar. Itu pengertian jamak mudzakkar salim. Adapun pengertian mulhaq sudah kita lewati. Kullu ma jaa'a ala suratihi wa lam yastawfi syurutahu. Mahum? Semua yang datang seperti bentuknya tapi tidak terpenuhi syaratnya. Naam barakallahu fikum. Seperti contohnya bilangan puluhan itu mulai dari isrun. Isrun sampai tis'un. 20 sampai 90. Isrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, itu semuanya sama enggak bentuknya dengan muslimun? Muslimun, isrun, sama kan? Nah, tapi bukan jamak mudzakkar salim. Yang bilangan tadi dikenal dengan apa? Mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Karena enggak ada mufradnya. Tis'un itu enggak ada tis'un wa tis'un wa tis'un, enggak ada. Tis'un itu sudah nama bilangan. Mafhum? Tapi kalau muslimun ada. Ja'a muslimuna, telah datang kaum muslimin. Muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun. Sampai 1000 pun enggak masalah untuk sebutkan, cuman diringkas menjadi muslimun. Walaupun yang datang itu berjuta-juta kaum muslimin. Kenapa kaidahnya? Al-lughatu al-arabiyyatu, yang tepatnya. Al-lughatu al-arabiyyatu mabniyatun. Mabniyatun al-ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Orang Arab itu paling senang kalau ringkas dan ringan. Dan kalau kita telusuri na'am, seharusnya susunannya koma ana. Jadi kumtu. Ya enggak? Ringkas kan? Aslinya ngam dorabtu, aku telah memukul. Aslinya sebenarnya doraba ana. Wah, doraba ana panjang. Langsung aja pakai dhamir mutasil, dorabtu. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau antum telusuri itu semua bahasa Arabnya, kelihatannya levelnya pendek, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia panjang enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kan coba terjemah bahasa Indonesia, panjang sekali terjemahnya. Maksudnya menunjukkan bahasanya bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Mafhum ya? Na'am barakallahu fikum. Mas muka. Nah, itu sudah diterjemahkan bahasa Arab, siapa namamu sudah panjang intinya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Naam. Alhamdulillah misalkan. Alhamdulillah pendek kan? Terjemahkan di sana segala puji milik Allah Subhanahu wa taala panjang. Paham ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya wal asmaul kham wal asmaus sittah. Asmaus sittah ini juga yang di'rab dengan huruf. Yang di'rab dengan apa? Huruf. Nah, asmaus sittah, sebutkan asmaus sittah apa saja? Isim-isim yang 5, isim-isim yang 6. Asmaus sittah. Abuka? Abuka, akhuka? Hanuka? Dumalin gak masalah? Dumalin udah gak urut gak masalah. Tapi kalau urut lebih enak. Abuka, abuka, akhuka, fuka? Dumalin? Hanuka? Yang satu ipar apa ipar? Hamuki. Paham ya? Diurutkan ya. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhumalin, hanuk. Paham ya? Nah, itu sudah kita lewati semuanya. Itu dikenal dengan asma sittah. Kalau itu memang isim-isim dengan sendirinya, enggak boleh kita bikin sendiri. Kita buka, enggak bisa. Kolam muka, enggak bisa. Mahum ya? Nah. Wal amsilatul khamsah, dan juga amsilatul khamsah. Ini juga semuanya di i'rab dan huruf. Nah. Nah, kalau isim asma sittah turfa bil wawi wa tunsab bil alifi wa tujar bil ya. Jaa abuka, raaitu abaka, marartu bi abika. Nah, kalau amsalatul khamsah bedakannya ini contoh-contoh yang 5 dan yaitu fiil yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, sehingga apa? Turfa bi subutin nun wa tunsab wa tuzam bi hadfin nun. Amulum. Sudah kita lewati semuanya ya. Nah, barakallahu fikum. Dulu ada selembaran itu yang sudah kami kumpulkan itu, kalau ada diulang-ulang itu. Selembaran itu untuk memutihkan saja. Insyaallah ya. Nah, mafhum akhi sibillah. Ya, na'am. Jadi semua itu tadi yang di'rab dengan huruf. Isim musanna dirafa dengan apa? Dengan alif, nasab dan jari dengan ya, jamak mudzakkar salim dirafa dengan nasab dan jarinya dengan jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan waw, ja'al muslimuna ra'aitu adanya ra'aitul muslimina wa tubil muslimina. Kemudian berikutnya asma'u sittah rafa'nya dengan nasab dengan jadi dengan na'am ja'a buka ra'aitu abaka marru bi abika. Kemudian al-afalul khamsah atau al-amsilatul khamsah rafa'nya dengan subutun nun, nasabnya dengan jarinya dengan enggak dijar karena fi'il dijazm, paham ya? Jazmnya dengan hadfun nun. Mafhum salah ya? Itu semuanya sudah kita hafal semuanya. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lihat di sini. Naam. Disebutkan di sini kata beliau karena ini nanti itu tadi kan penyebutan secara global penyebutan secara globalnya ya. Nanti dirinci lagi sama beliau nanti. Dirinci lagi musanna dan mulhaq bil musanna itu i'rabnya bagaimana? Nah, barakallahu fikum kita baca dikit lagi. I'rabul musanna wa ma walhaq bih. I'rabnya isim musanna dan apa-apa yang diikutkan dengannya. Paham ya? Yang diikutkan dengan musanna. Bentuknya seperti musanna ya. Fa ammal musanna fa yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya. Adapun musanna di rafa' dengan alif, dinasab dan dijar dengan ya. Tandanya apa? Al maftuh ma qablaha al maksur ma ba'daha. Nah, ini tandanya. Barakallahu fikum. Tandanya kalau isim musanna seperti ini. Naam, ketika dinasab ya dia tambah apa ya? Ra'aitu muslimain. Naam. Jadi barakallahu fikum isim musanna itu rafa'nya dengan alif, ja'al musliman. Ra'aitu muslimain. Nah, al-maftuh ma qablaha, sebelumnya difatha. Ya enggak? Al-maksur ma ba'da, setelahnya di kasrah. Paham bedanya? Ini untuk membedakan antara jamak mudzakkar salim nanti. Karena jamak mudzakkar salim sebaliknya nanti. Naam ra'aitu al-muslimin. Nah, balik sebaliknya berarti kan kalau jamak mudzakkar salim di kasrah sebelumnya, di fathah setelahnya. Balikannya kan? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Naam ra'aitu muslimina. Muslimina jamak atau mufrad musanna? Jamak mudzakkar salim. Muslimaini musanna. Mafhum? Naam. Seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, yang berikutnya itu adalah mengenai naam penyebutan isim-isim yang ngikuti musanna, mulhaq. Wa ulhiqa bihi wa ulhiqa bihi, dan yang diikutkan dengannya dengan musanna, i'rabnya maksudnya ya. Isnani, wasnatani, wasintani mutlaqan. Maksudnya bagaimana? Isnani wasintani itu di'rab seperti isim musanna. Persis. Rafa'nya dengan alif, nasab dan jarnya dengan apa? Iya. Mutlaqan. Nah, lafaz mutlaqan kita lihat di sini apa maksudnya? Naam. Kan disebutkan situ kan, dan yang diikutkan dengan musanna adalah isnani wasnatani wasintani mutlaqan secara mutlak. Nah, mutlak ini maksudnya bagaimana kita lihat sini. Wa qalu mutlaqan ai sawa'un udhifa ila zahir au ila mutmar am lam yudhafa. Secara mutlak dia itu. Mau disandarkan pada isim zahir pun atau isim dhamir tetap dia mulhaq bil musanna. Paham belum? Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Kalau disandarkan kepada naam barakallahu fikum wa hafizakumullah, naam kepada zahir misalkan, ya mudah. Naam barakallahu fikum, misalkan ja'a isna, naam ada isna naam barakallahu fikum, atau contohnya barakallahu fikum seperti misalkan alamat al-jazmi. Alamat al-jazmi. Nah, kalau alamat al-jazmi itu isim, bukan isim adat ya. Yang adat ada sekarang ya. Kalau disandarkan pada isim dhahir seperti Nah, barakallahu fikum, ja'a rajulan isnani. Ja'a rajulan isnani. Cuman posisinya di situ sebagai na'at ya. Jadi walaupun dia itu bersambung dengan ism dhahir apakah tidak tetap mulhaq bil musanna. Naam. Ewa. Kalau yang disandarkan seperti isim dhahir tapi bukan mutafutuk ilaih ya, seperti isna asyara. Isna asyara. Itu juga sama ja'a isna asyara ra'aitu isnai asyara maratu bi isnai asyara. Yang disandarkan kepada isim dhamir, naam, seperti apa? Isnahuma, isnaihima misalkan, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Yang jelas dia secara mutlak tetap dikatakan mulhaq bil musanna. Mahum ya? Naam. Adapun yang berikutnya yang kata beliau sini wakila wakilta besarti idhafatihi ma ila dhamir. Adapun kila dan kilta kedua-duanya akan dikatakan mulhaq bil musanna kalau syaratnya apa? Disandarkan kepada dhamir. Kila dan kilta. Karena artinya kila itu keduanya. Jadi kila dan kilta kedua-duanya bisa dikatakan mulhaq bil musanna tapi dengan syarat apa? Disandarkan kepada dhamir. Naam, dhamir itu kata ganti ya. Contohnya nahwu ja'ani kilahuma wakiltahuma. I'rabnya ja'a fi'lun madin mabniyun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab wan nun nunul wiqayah mabniyun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab wal ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Kila sebagai wakila langsung di'rab aja kila fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi, nah itu bedakan. Nah, karena dia mulhaq bil musanna berarti wa alam turafihi al alif niabatan anid dhammah. Itu dah. Li'annahu mulhaq bil musanna. Itu aja. Paham ya? Wa huwa mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal mim alamatul wal mim lil imad wal alif alamatu tasniyah. Na'am barakallahu fikum. I'rabnya seperti itu. Paham salah ya? Na'am barakallahu fikum. Na'am. Wa kiltahuma i'rabnya sama. Wa ra'aitu kilaihima langsungan kali ini. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Ra'aitu ra'ai fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta' dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Kilai berarti apa kilai? Maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa alamat nasbihi al ya' niyabatan fathah li'annahu mulhaq bil musanna. Paham ya? Li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf ila akhirih. Setelahnya fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham ya soalnya ya? Yang majrur wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima sama. Berarti bi kilaihima ba'nya huruf jar, kilai ismun majrurun bil ba' wa alamat jarrihi al ya' niyabatan 'anil kasratin li'annahu mulhaq bil musanna. Kan itu aja. Na'am barakallahu fikum. Adapun mengenai hukum kalau disandarkan kepada isim dhahir bagaimana? Hah? Kan ini syaratnya kila dan kilta itu syaratnya dia mulhaq bil musanna, syaratnya apa tadi? Mudhaf kepada dhamir. Syaratnya harus mudhaf pada dhamir. Berarti mafhumnya ada pertanyaan. Terus bagaimana Ustaz kalau seandainya mudhaf pada dhahir? Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya mudhaf pada dhahir itu nanti dia i'rabnya seperti isim maksur. Isim maksur itu isim yang diakhiri dengan alif bengkok itu. Paham ya? Seperti al-fata, al-guda, alifnya bengkok enggak itu? Nah, itu. Berarti rafa'nya dengan apa nanti? Dhammah muqaddarah. Nasabnya fathah muqaddarah. Jarnya kasrah muqaddarah. Paham ya? Jadi kila dan kilta itu dikatakan mulhaq bil musanna apabila terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa tadi? Harus apa? Harus mudhaf pada isim dhamir. Berarti kalau mudhaf pada isim dhahir bagaimana? Berarti tidak mulhaq bil musanna. Apa maksudnya? Kita lihat hukum kila wa kilta idza udhifa ila dhahir. Hukum kila dan kilta apabila disandarkan kepada isim dhahir. Perhatikan ya. Kalau sandar isim dhahir bagaimana? Fa in udhifa ila dhahir kana bil alifi fil ahwali salasa, ya enggak? Kalau seandainya dia disandarkan kepada isim dhahir maka keadaannya itu senantiasa dengan alif pada tiga keadaan. Contohnya ja'a kila ar-rajulaini. Ja'ani kila ar-rajulaini. Nah, nanti kan ya. Ja'ani kila ar-rajulaini. Qadariyah ini sebenarnya enggak? Naam. Nah, ini semuanya sama bentuknya. Paham ya? Ja'ani kila rajulaini, ra'aitu kila rajulaini, maratu bi kila rajulaini. Nah, terus i'rabnya bagaimana i'rabnya? I'rabnya persis seperti isim maksur. Kila di sini apa i'rabnya? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarfihi al wa 'alam rafi dhammah muqaddarah 'ala al alif. Man 'am dzuruha ta'dzur. Seperti isim maksur persis. Ra'aitu kila rajulaini kila maf'ulun bih mansubun fi'li wa 'alam tarfihi fathah muqaddarah 'ala al alif. Man 'am dzuruha ta'dzur. Maratu bikila rajulaini kila ismun majrurun bil ba wa alamat jarrihi al kasrah muqaddarah. Man amduriha ata'addur. Itu kalau mudhaf pada isim dhahir. Paham? Yang kita bahas sekarang adalah mulhaq bil musanna. Yang diikutkan seperti isim musanna adalah kila dan kilta. Tapi disyaratkan, syaratnya harus mudhaf pada isim dhamir. Ya enggak? Kalau mudhaf pada isim dhahir maka nampak seperti ini. Nanti i'rabnya pun bukan mulhaq tapi i'rabnya seperti isim maksur. Tahu enggak isim dhamir sama isim dhahir itu? Isim dhamir itu kata ganti loh ya. Kilahuma, kilahuma, paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat. Wa kana i'rabuhuma biharakatin muqaddaratin fi tilkal alif. Maka i'rabnya kedua-duanya dengan harakat yang tidak nampak pada alif tersebut. Harakat muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Nahwu ja'ani kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Waraitu kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Wa marartu bi kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Ya enggak? Semuanya kila kan semua? Enggak ada kila itu enggak ada. Karena mudhafnya pada isim dhahir. Sedangkan dia itu akan menjadi mulhaq bil musanna manakala mudhafnya kepada isim dhamir. Mafhum insyaallah ya? Nah, selama dia atau kedua-duanya kila dan kilta mudhaf kepada isim dhahir, maka dia tidak dikatakan mulhaq bil musanna. Bahkan i'rabnya nanti seperti isim maksur. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Yang berikutnya kita lanjut ke pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Yang jelas ini paham insyaallah ya? Paham insyaallah ya? Nah, jadi mudah sekali insyaallah mudah tinggal direnungi kembali dan juga dimurojaah itu aja. Na'am. Antum ada sekali? Ayo. Subhanallah, alhamdulillah, syukur Allah, inna anta astaghfiruka wa atubu ilaik.